Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali masih bersama saya Ahmad Heru. Kali ini di Majelis Takon, Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi bersama Syekh Isom Abdul Qadir bin Abdul Aziz. Dan juga ada mutarjim kita, ada Ustadz Abdul Mujib, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas masih rangkaian pertanyaan yang kemarin tentang sebuah hadis. Jika hamba berencana melakukan keburukan namun tidak jadi melakukannya, maka Allah tetapkan baginya pahala kebaikan yang sempurna. Dan seperti apa pembahasan berikutnya? Bagi sahabat Quran yang ingin bertanya tentang apa saja tentang dunia keislaman, silakan di WhatsApp kami di 081229888614. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Abdul Mujib untuk memulai acara Majelis Takon pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar radio Ashkarima dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa bersama kami dalam Majelis Taqon bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Mujib Johar sebagai penterjemah. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah kita bahas, ya, yaitu tentang sekitar tahapan-tahapan atau fase-fase seorang hamba ketika mau melakukan kemaksiatan. طيب فما زلنا نتكلم عن الموضوع المادي وهي المراحل التي مر عليها الإنسان قبل ارتكاب قبل فعل الإثم. نعم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الاعلى. امين. ومتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، كنا بالأمس نتكلم عن المراحل التي يصل إليها الإنسان أو التي يصل إليها الإنسان قبل الوقوع في المعصية أو قبل فعل الحسن. Kita kemarin masih membahas tentang tahapan-tahapan yang sampai kepadanya seseorang, ya, tahapan-tahapan yang dilewati oleh seseorang sebelum dia melakukan dosa. Wa qulna anna al-insan yamurru bi marahil khamsah. Awwaluha al-hajis wa sharahnah, thumma al-khatir wa sharahnah, thumma hadith an-nafs wa sharahnah. Hadhihi al-thalatha qulna anna al-insan laysa fiha ajr lil-insan li'annaha laysa fiha mujahadah lin-nafs. Wa wasalna ila al-marhalah الثانية وهي المرحلة التي إذا كانت فيها مجاهدة يؤجر فيها الإنسان سواء كان هذا الفعل للترك أو سواء كان هذا الفعل يعني سواء كان هذا فعلا أو سواء كان هذا ترك. وقلنا بأن الهم وهو دوران الفكرة دوران الفكرة مع الخاطر ثم ترجيح هذه الفكرة في النفس والإتيان بما يساعد النفس على العمل على هذه الفكرة. وهذا الإنسان في الهم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مأجور. الدرجة الأولى يكون فيها مأجور يأخذ الأجر. يعني إذا امتنع فإنه يأخذ الأجر. الدرجة الثانية يكون فيها مأذور يأخذ الوزر. والدرجة الثالثة أن يكون فيها غير مأجور، لا مأجور ولا مأزور، يعني لا هذا ولا هذا، إذن ثلاث درجات. ففي درجة المأجور هذه درجة واحدة، يعني درجة المأجور فيها حالة واحدة، أما درجة المأزور ففيها حالتان، وأما الدرجة التي لا يؤجر فيها ولا يؤزر ففيها حالة واحدة. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seseorang sebelum jatuh ke dalam maksiat adalah tiga di antara anak. Tiga di antara yang pertama itu adalah al-hajiz, al-khatir, dan hadithun nafas. Dan kita juga sudah menyampaikan bahwasanya seseorang ketika baru pada tiga tahapan yang pertama ini, yaitu hajiz, khatir, dan hadithun nafas, itu dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa, ya, baik karena meninggalkannya maupun karena mengerjakannya. Kemudian sampailah seseorang itu kepada tahapan yang keempat, yaitu tahapan ham. Tahapan ham ini adalah seseorang mengelola pemikiran, ya. Seorang mengelola pemikiran bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu perbuatan, ya. Seorang mengelola pemikiran, dia berpikir bagaimana agar dia mampu atau sampai kepada sesuatu niatnya, tujuannya, ya. Tujuan baik, tujuan jelek maupun tujuan baik. Kemudian dalam ham ini ada tiga derajatnya, ada tiga hal, ada tiga kondisi, ya, dalam ham ini. Yaitu yang pertama ma'jur, kemudian yang kedua adalah ma'zur, dan kemudian yang ketiga ghair ma'jur. Yang pertama adalah ma'jur. Ya, ma'jur itu dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala baik karena mengerjakannya ataupun karena meninggalkan sesuatunya. Ya, maka ini ada satu kondisi saja, ya, dalam tahapan yang dalam macam derajat yang pertama itu ma'jur itu. Kemudian yang derajat yang kedua aduh ma'zur, ya, ma'zur artinya dia bil ain ma'zur. Ya, ma'zur bil hamzah. Ma'zur yani alaihi wizrun. Oh, ma'zur, ya, ma'zur. Yang muhasab alaihi. Ya, ya, ma'zur. Ya, kemudian yang kedua adalah ma'zur. Ma'zur itu dia mendapatkan dosa, ya. Ya. Ma'zur ay ma'zur ay alaihi al-ism kada. Naam, al-ma'zur hadha huwa alladhi alaihi ism. Yani muhasab alaihi. Lakin al-ma'zur al-ma'zur hadha laysa alaihi hisab. Ya, jadi yang kedua, ya, dari derajat ham ini setelah yang pertama yaitu ma'zur, yang kedua adalah ma'zur, ya. Ma'zur itu dia mendapatkan dosa. Ya, dia mendapatkan dosa atau wizrun, ya, dia mendapatkan dosa. Dan kemudian ada dua kondisi dalam jenis yang kedua tersebut, ya. Kemudian yang ketiga ya ada ghairu ma'jur, ya, ghairu ma'jur artinya dia tidak mendapatkan pahala, ya. Ghairu ma'jur, dia tidak mendapatkan pahala baik dia meninggalkannya maupun mengerjakannya. Dan ini ada satu kondisi, ya, dari macam yang ketiga ini kondisinya cuma satu atau halah wahidah. Halah ula wa hiya allati yakunu fiha ma'juran huwa an yakuna 'indahu al-hamm wa huwa qadirun 'ala an yunfidha hadha al-hamm. Yani yahdus 'indahu al-hamm 'ala fi'l al-shay' wa huwa qadirun 'ala an yunfidha hadha al-hamm walakinahu yamtani'u 'anhu khawfan min Allah subhanahu وتعالى. وقد وردت هذه الحالة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف في قصة يوسف عليه السلام، وكذلك وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة نفر الذين أغلقت عليهم الصخرة في الغار كما جاء في حديث الإمام البخاري. فنبدأ أولا بقصة يوسف عليه السلام. فرأينا أن امرأة العزيز حينما عبر القرآن عنها قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. إذن هذه المرأة نحن بين همين، هم على معصية وهم على ترك المعصية، يعني نحن بين همين، هم على فعل معصية وتوطين النفس على فعل المعصية، وهم آخر من يوسف عليه السلام لترك هذه المعصية والابتعاد عنها وللنجاة منها، فهو يعبر عنها بقوله وراودته التي هو في بيتها، ويعبر عن يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Ya, mari kita ini kita mulai lagi dulu dari yang pertama, ya, dari kondisi yang pertama yaitu ma'jur, kondisi seseorang mendapatkan pahala, ya, karena meninggalkannya. Kondisi yang pertama ini adalah ketika seseorang mempunyai ham, ya, ketika seseorang mempunyai ham. Jadi ham ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa jadi keinginan, ya, keinginan atau maksud. Keinginan atau maksud atau niat, ya, gitu, ham. Dan dia mempunyai kemampuan, ya, dia mau melakukan sesuatu perbuatan maksiat, dan dia mempunyai kemampuan untuk berbuat maksiat tersebut, ya. Maka dalam ini kondisinya ada dua, ya, yaitu dia mendapatkan pahala, ya, baik dalam meninggalkannya maupun dia mendapatkan pahala dalam ketika meninggalkannya, yaitu ma'jur, ya. Sebagaimana dikisahkan dalam surah Maryam, surat Yusuf, ya, dalam surat Yusuf kisah Yusuf dengan istri pembesar yaitu Zulaikha, dan kemudian juga hadis, ya, dari hadis yaitu kisah tentang tiga orang yang terjebak dalam gua. Kisah tentang Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ini ada dua kondisi, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menceritakan tentang Zulaikha dan Yusuf. Dua orang ini sama-sama mempunyai ham, ya. Ya. Al-Qur'an menceritakan tentang ham, ya, tentang hamnya Zulaikha. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalqatil abwaaba wa qalat sayyidatuk. Warawadathu allati huwa fi baitiha, dan dia merayu terus Yusuf, ya, ya, dia terus merayu Yusuf, ya, Yusuf yang tinggal bersamanya di rumah tersebut, ya, untuk berbuat serong, ya. Ini ham dari Zulaikha. Kemudian ham dari Nabi Yusuf adalah ham keinginan untuk menghindari perbuatan dosa. Kalau ham dari Zulaikha itu adalah keinginan untuk berbuat dosa, kalau ham dari Nabi Yusuf ini, ya, keinginan untuk meninggalkan dosa. Nabi Yusuf mengatakan sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsan mathwaya. Qala ma'adzallah, saya berlindung kepada Allah dari berbuat khianat ini. Innahu rabbi ahsan mathwaya. Dialah majikanku yang telah memperlakukanku dengan baik. وغلقت الأبواب، أن هذه المرأة غلقت أبواب كثيرة جدا، حتى أنه ذكر في بعض الكتب أو في كتب التواريخ أن هذه المرأة أغلقت 7 أبواب، فكانت حجرة من داخل حجرة من داخل حجرة من داخل حجرة من داخل حجرة، وهكذا كانت عادات الفراعنة المصريين حينما يبنون البيت، فكان إذا بنى بيته يجعل له أبوابا كثيرة في كل مكان، ولكن لا تستطيع أن تدخل لهذا البيت إلا من باب واحد، كل الأبواب أبواب وهمية، يعني تدخل من هذا الباب تمشي تجد نفسك في مكان آخر، تخرج خارج البيت تمشي كأنها مثل، يعني كأنها مثل لعبة السلم والثعبان هكذا، لو هي موجودة عندكم، يعني هكذا كانت بيوت الفراعنة كمثل هذه اللعبة، واحد يأخذك إلى الخارج، واحد يأخذك كذا، واحد يأخذك كذا، لكن لا يوجد إلا بيت واحد يدخل إلى القصر، وكانت حجرة الرئيس أو الزعيم أو الوزير أو هذه المرأة حجرة هكذا، ثم من داخل هذه الحجرة باب يدخل إلى حجرة، ثم مرة مقسمة هكذا، يعني لو اعتبرنا أن هذه الحجرة فهنا باب ثم باب ثم باب ثم باب ثم باب ثم باب ثم هنا الفراش، هكذا أبواب كثيرة حتى تستطيع أن تصل، وكانوا يؤمنون أنفسهم بهذه الطريقة من اللصوص، ومن إذا أراد أحد أن يقتلهم فكانوا يأخذون الحذر الكثير من أجل أن لا يصل إليهم أحد، فيقتلهم لأنهم أغلبهم كانوا يظلمون الناس ويتبعون الكهنة فكانوا يخافون من بطش الناس بهم. Ya, kemudian bagaimana? Ya, bagaimana usaha dari Siti Zulekha ini untuk melaksanakan niatnya, rencana jahatnya? Yaitu dia menutup pintu-pintu yang masuk ke kamarnya. Ya, digambarkan dalam Al-Quran, وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Di sini pakai غُلَّقَ ya, مُدَعَفْ. مُدَعَفْ ini menunjukkan banyak. Waghallaqatil abwab, dan dia menutup pintu-pintu, ya. Di sini bukan hanya satu pintu saja, tapi banyak beberapa pintu, dan fiilnya pun makanya menggunakan fiil mudhaf juga, ya, fiilnya fiil mudhaf, dan kemudian pintunya babnya ini adalah kata jamak, bukan babun tapi abwabun, pintu-pintu, ya. Jadi sebagaimana kondisi itu rumah pembesar Fir'aun di Mesir pada saat itu, jadi rumah itu dibikin dengan banyak cabang-cabang sehingga membuat seorang itu agak bingung untuk masuk, ya, jika ada melakukan apa, mempunyai niat yang tidak baik, ya, dia masuk ke rumah, ke istana tersebut, dia akan tersesat, ya, kalau dia tidak paham kondisi di dalamnya, dalam istana tersebut. Kemudian untuk masuk ke kamar, ya, untuk masuk ke kamar itu harus melewati beberapa pintu, ya. Jadi kamar, kemudian mau masuk kamar itu ada pintu, ada pintu, ada pintu, ada pintu, sampai dikatakan katanya ada sampai 7 pintu. Inilah memang kondisi istana, kondisi rumah pembesar itu dibikin sedemikian rupa dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melindungi diri dari berbagai kejahatan seperti pencuri, atau ada orang yang berniat mau membunuhnya, membunuh atau mencuri, ya. Jadi maka agar mereka bisa menghindari, ya, semaksimal mungkin sebagai usaha protektif, usaha menghindarkan diri, mereka melakukan antisipasi dengan membuat pintunya tidak satu tapi beberapa pintu. Nah, pintu-pintu itu semuanya ditutup oleh Zulaikha, wa ghallaqatil abwab. Wa min tawtinha nafsuha ala fi'l al-ma'siyah. أن تغليق الأبواب هذا يحتاج إلى وقت طويل، يعني يحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى كذا، وكذلك يحتاج أيضا إلى سرعة، يعني يحتاج أن تغلق هذه الأبواب بسرعة جدا بحيث لا يعرف يوسف عليه السلام. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه المرأة من توطينها لنفسها على فعلها للمعصية أنها غيرت فراشها، يعني حتى الفراش نفسه، الفراش السرير، هذا الفراش الذي ستنام عليه غيرته، يعني غيرت هذا، تغير. ولذلك جاء في تفسير مفاتيح الغيب للرازي، وكذلك جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأسور للسيوطي، يقول الحافظ السيوطي أنها غيرت الفراش الذي كانت تنام عليه، فكانت تقول ليوسف القيطون فرشته لك على السرير. والقيطون هذا هو نبات يخرج في الصحراء، يصنع منه شيء مثل الحرير، يعني مثل الحرير حقيقة، وهو غالي الثمن، يعني ثمنه غال جدا لا يمكن أن يفرشه أحد. وهذه المرأة فرشت هذا الفراش لأن هذا الفراش كان من عادات الملوك المصريين أن يفترشوه في ليلة العرس، وكأنها يعني عروس جديد، يعني معنى ذلك أنها فكرت، خططت، دبرت، اشترت شيئا جديدا، غيرت لون غرفة، غيرت فراشها، أعدت الغرفة جيدا، حتى أنه يذكر أنها وضعت له أطيب أنواع الريح، العطور، يعني حتى العطر الذي كانت تضعه للعزيز غيرت هذه المرأة نوع العطر حتى يكون له شيئا يجذب يوسف عليه السلام إليه. فهنا هذه المرأة قد عدت عدتها بكامل طاقتها، وطبعا هذا الهم لا يمكن أن يكون وليد يوم أو ليلة، يعني لا يمكن لهذا الهم أن يكون جاء في دقيقة أو فكرة سريعة هكذا. فيوسف لأن تغيير الفراش هذا يحتاج إلى وقت، كذلك شراء العطر الجديد يحتاج إلى وقت، كذلك ترتيب غرفة حتى تلفت انتباه يوسف عليه السلام هذا يحتاج إلى وقت. قيل أن هذه المرأة ظلت ثماني سنوات. ظلت ثماني سنوات وهي تنظر إلى يوسف عليه السلام وتتعجب منه وتشتاق إليه وتشتهيه حتى وصلت إلى هذا الأمر. Ya. Jadi sebagai bukti bahwasanya ya si wanita ini Zulaikha ini memang kemauannya sudah betul-betul kuat ya, tekadnya sudah betul-betul kuat ya untuk bisa berbuat serong dengan Nabi Yusuf ini ya, itu diantaranya adalah beberapa. Ya, menutup 7 pintu ini membutuhkan waktu yang lama. Ya, menutup 7 pintu membutuhkan waktu yang lama dan kecepatan yang luar biasa. Ya. Bagaimana dia tidak menyadarkan Yusuf, ya, menjadikan Yusuf lengah, tidak membuat Yusuf itu curiga akan niat jahat dia. Kemudian dia segera menutup pintu, ya, pintu itu 1, 2, 3, 7 sampai ditutup, ya, tanpa ada Nabi Yusuf berkesempatan untuk kabur, ya, sebelum pintu tersebut ditutup, ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya dia memang sudah cekatan sekali. Sudah lincah sekali, sudah kuat sekali usahanya tersebut ya. Dan Nabi Yusuf saat itu tidak menyadari ya, belum menyadari apa maksud dan niat dari Zulaikha tersebut. Kemudian yang kedua ya, dia mengganti apa? Mengganti spray-nya, mengganti kasurnya ya. Dia mengganti kasur yang tidak biasanya sampai diganti dengan kasur yang sangat istimewa sekali. Kasur dan spray yang sangat istimewa sekali. Ya. Kasur yang khusus untuk para bangsawan, para pembesar ini. Ya. Jadi kasur ini, spray ini, ya, ini seolah-olah itu adalah kasur atau spray untuk malam pertama ya, seorang pengantin. Ya. Jadi seolah-olah dia pada saat itu ingin melakukan malam pertama dengan suaminya ya, suaminya yang baru ya. Dan kemudian bukan hanya kasurnya diganti ya, sampai ininya pun parfumnya itu parfumnya adalah parfum yang sangat istimewa sekali, yang sangat wangi sekali ya, untuk menarik Nabi Yusuf agar bisa untuk membangkitkan gairah nafsu ya, Nabi Yusuf dan bisa diajak untuk memenuhi bujukannya. Dikatakan bahwasanya wanita ini atau Zulaikha ini sudah merencanakan ini selama berapa? Selama 8 tahun. Selama 8 tahun dia memandangi Nabi Yusuf ya, sangat kemudian dia tertarik, kemudian dia senang, kemudian dia berpikir terus bagaimana dia bisa berbuat serong dengan Nabi Yusuf ya selama dalam waktu 8 tahun ini. ظلت المرأة تنظر إلى يوسف عليه السلام وتراه أمام عينها وتتعجب من فعله حتى أصبح يوسف عليه السلام هو كل شغفها، حتى أنه يذكر الإمام القرطبي في كتابه الجامع للقرآن، فكان ليوسف عليه السلام مكانا يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، وكان يوسف عليه السلام له مكان في داخل القصر يتعبد فيه. فجاءته هذه المرأة أكثر من مرة وهو يتعبد، يعني أكثر من مرة وهو يتعبد في عبادته، فكانت تدخل عليه وتظل تنظر إليه من بعيد ثم ترجع، حتى جاءت في مرة ووقفت أمامه وهو يصلي أو هو قائم في عبادته، فلم يلتفت إليها يوسف عليه السلام، فلما رأت ذلك خرجت وهي مغضبة جدا، ثم بعد ذلك رجعت إليه مرة ثانية، فلما رأى يوسف عليه السلام منها ذلك نقل مكان عبادته إلى خارج القصر بين العبيد وبين العمال وبين هؤلاء، ففعل مكانا لنفسه خاصا كان يتعبد فيه. لم تكتف المرأة من هذا، بل إنها ذهبت إليه في مكان عبادته. وكل هذا يدل على أن مسألة الهم أو مسألة العزم لا يمكن أن تكون بسرعة، يعني لا يمكن أن تكون بين يوم وليلة، بل تحتاج إلى تفكير طويل ومراودة للنفس أولا قبل مراودة الغير. فبالتالي إن هذه المرأة ظلت تذهب إلى يوسف في مكان عبادته ويوسف يردها أو يغلق بابه عنها، حتى طلبته في حجرتها ودعته إلى حجرتها ودعته طلبا، فهو كان يعمل في بيتها، فما كان عليه أو ما كان له أن يرفض طلبها، لأن هذا قد يكون طلبا من الوزير أو الأمير أو من رئيس الوزراء في هذا الوقت. ولهذا ذهب يوسف عليه السلام إلى حجرته، لأن سؤالا قد يدور، كان يوسف كان يعلم نيتها، لماذا ذهب إلى حجرته؟ السؤال هنا أو إجابة السؤال أن يوسف عليه السلام النية منها غير واضحة، وكان يتعامل معها على أنها المرأة التي ربته والتي قامت على تربيته، وهي تتعامل معه على أنها عشيق وصديق. هذا واحد. الأمر الثاني، هو لا يعلم ما في نيتها. الأمر الثاني أنها دعته وهي زوجة الوزير وهي في مرتبة أعلى، والأمر إذا جاء من الأعلى إلى الأدنى فلا يجوز للأدنى أن يرفض أو أن يمتنع. فكان ليوسف عليه السلام أن يذهب، لكن ما كان له فيه الخيار أن يمتنع فيه، امتنع وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Jadi selama 8 tahun ini, wanita tersebut Siti Zulaikha terus-terus memandangi Yusuf. Kemudian timbul dalam hatinya rasa sukanya, kemudian timbul dorongan untuk berbuat yang tidak baik. Kemudian dorongan tersebut semakin kuat lagi. Kemudian dia mulai timbul rencana untuk berbuat tidak baik, ya, sampai kemudian bahkan sampai pada tahap dia itu mendatangi tempat Nabi Yusuf beribadah, ya. Tempat Nabi Yusuf beribadah. Jadi Nabi Yusuf itu punya tempat ibadah di dalam istana. Ya, beliau beribadah di situ. Bahkan ketika Nabi Yusuf sedang beribadah terhitu, itu didatangin, ya. Kemudian dikisahkan bahwasanya dia mendatangi Nabi Yusuf dari depan, ya. Dia melihat Nabi Yusuf dalam keadaan Nabi Yusuf sedang beribadah, sedang sholat. Tetapi Nabi Yusuf tidak menoleh kepada Zulaikha. Ya, beliau tetap khusyuk beribadah, dan ini membuat Zulaikha marah kemudian pergi. Kemudian ketika Nabi Yusuf melihat begini, beliau memindahkan tempat ibadahnya di luar istana, ya, bersama dengan para sahaya, para pekerja apa di situ, ya. Kemudian bahkan sampai dalam tahapan ini beliau pun masih tetap mendatangi Nabi Yusuf ini. Kemudian, ya, beliau akhirnya memanggil, terang-terangan aja, memanggil Nabi Yusuf untuk datang ke kamarnya, ya, untuk datang ke kamarnya. Dan Nabi Yusuf sebagai seorang sahaya di situ, ya, dan si Zulaikha juga sebagai seorang wanita yang telah membesarkan beliau, yang telah mendidik beliau, yang telah mengasuh beliau, maka Nabi Yusuf tidak berkuasa untuk menolak panggilan tersebut. Dan Nabi Yusuf juga tidak tahu apa niatnya, masih samar, ya. Jika ada yang mengatakan, seandainya Nabi Yusuf itu tahu, ya, seandainya betul Nabi Yusuf itu tahu, ya, bahwasanya Siti Zulaikha tersebut sudah berniat untuk berbuat maksiat dengannya, kenapa ketika dia dipanggil masuk kamar mau saja? Dalam ini Nabi Yusuf tidak jelas mengetahui, tidak jelas bagi Nabi Yusuf apa sebenarnya niat dan tujuan Zulaikha tersebut, ya, dan dia tidak mempunyai kuasa untuk menolak perintah tersebut, apalagi itu perintah dari atasan dan dia sebagai seorang bawahan. هنا حينما ننظر إلى هذه المسألة سنجد أن المرأة وطنت نفسها في فترات طويلة وجهزت نفسها لارتكاب المعصية. ومعنى ذلك حتى لا ننسى أولا نقول أن الشيطان لا يستطيع أن يؤثر على النفس إلا إذا كان النفس عندها استعداد لهذه المعصية. الشيطان لا يستطيع أن يؤثر على النفس إلا إذا كان النفس عندها استعداد لهذه المعصية. فالشيطان في حده ضعيف وليس قوي، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الإنسان عنده نفس أمارة بالسوء، بدليل أننا في رمضان مثلا الشياطين مكبلة، يعني مردة الشياطين مكبلة مسلسلة بالسلاسل والأغلال، وتجد الناس يرتكبون المعاصي كأنهم ليسوا في رمضان. السبب في ذلك إنها النفس الأمارة بالسوء، فهي النفس، فالنفس إن نجا منها الإنسان، النفس إن نجا منها الإنسان نجا من أوحال الشيطان، فلا يمكن أن يقع في براثن الشيطان إن نجا من نفسه أولا، لأن النفس الشيطان لا يستطيع أن يؤثر إلا على النفس الضعيفة. لذلك كلما زادت قوة الإيمان، ضعف الشيطان. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أحدكم لا يكبر شيطانه حتى يصير مثل الفيل. إن أحدكم لا يكبر شيطانه حتى يصير مثل الفيل، وإن أحدكم لا يصغره حتى يصير مثل العصفور. هذا في رواية. والرواية الثانية: إن أحدكم لا يكبر شيطانه حتى يصير مثل الجبل العظيم. مثل الجبل هكذا. وإن أحدكم لا يصغر شيطانه حتى يصير مثل الذباب يقيله كيفما شاء. يعني الذباب إذا جاءت على وجهك خلاص انتهى هذا. لكن الجبل إذا نزل على جسمك خلاص، إذا جسم عليك لا تستطيع. من الذي يستطيع أن يحمل جبل؟ هذا صعب جدا. هذا الذي حدث مع المرأة، فإيمان يوسف القوي جعل شيطانه مثل الذباب، وإيمان هذه المرأة الضعيف الذي ليس له شيء جعل شيطانها مثل الجبل فوق رأسها، حتى أنها مع فعلها للمعصية ومع ارتكابها لهذا، حينما رأت زوجها قالت: ما بال من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، بدأت تتمادى في الخطأ الذي سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله. Jadi wanita ini memendam keinginannya untuk berbuat seorang bersama Nabi Yusuf dalam waktu yang cukup lama. Selama 8 tahun tersebut, dia memendam keinginannya, memendam syahwatnya, kemudian mulai berbuat, mulai merencanakan perbuatan dan niat jahatnya. Oleh karena itu, dalam hal ini kita bisa memahami bahwasanya syaitan ini tidaklah bisa menggoda seorang hamba, kecuali jika hamba tersebut dia mempunyai kesiapan untuk berbuat maksiat. Apabila dia mempunyai kesiapan untuk berbuat maksiat, maka syaitan akan semakin mendukungnya. Jadi pada hakikatnya syaitan itu sendiri lemah. Syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya makar syaitan itu lemah. Tetapi kenapa syaitan itu bisa menguasai seorang hamba, bisa menjerumuskan seorang hamba untuk berbuat maksiat? Ini karena masalah di dalam hamba tersebut ada nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu yang mengajak dia untuk berbuat kejelekan. Jadi ada seseorang itu, setiap orang punya nafsu, setiap orang mempunyai nafsu, dan setiap nafsu akan dibantu, akan di backing oleh setan. Tetapi apabila dia bisa menahan nafsunya, dia akan bisa menahan nafsunya dengan baik, mengendalikan nafsunya, maka setan ini akan menjadi kecil. Setan itu baginya kecil, karena kekuatan iman dia, karena imannya yang bagus, imannya yang kuat, maka setannya mengecil. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadukum la yukabbiru syaitanahu hatta yasira mithlal fil." "Wa inna ahadukum la yusaghiru syaitanahu hatta yasira mithlal usfur." Sungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang syahwatnya itu membuat setan itu lebih besar daripada gajah. Dan ada salah seorang di antara kalian yang membuat setannya itu bahkan lebih kecil daripada seekor burung. Ada lagi dalam riwayat, "Inna hadukum la yukabbiru syaitanu hatta yasira mithlal jabal, wa inna hadukum la yusaghiru syaitanu hatta yasira mithlal dzubab." Ada salah seorang di antara kalian yang membuat setannya itu lebih besar daripada sebuah gunung yang besar. Dan ada salah seorang di antara kalian yang membuat syaitannya tersebut mengecil seperti lalat. Jadi lemahnya iman Zulaikha ini membuat syaitannya itu besar. Membuat syaitannya besar seperti sebesar gunung. Sehingga dia akan dikalahkan oleh syaitan. Dan hebatnya iman Nabi Yusuf ini membuat syaitannya itu mengecil. Sehingga seperti seekor lalat, sehingga dia tidak mampu untuk menjerumuskan Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Para pendengar Radio Syekh Karimah sekalian yang berbahagia, Kajian kita hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada hari kajian yang akan mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kita untuk mengikuti kajian yang berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Saya sebagai mengundurkan diri, mohon pamit untuk mengundurkan diri. Dan aqulu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon, majelis tanya jawab dan konsultasi bersama saya Isom Abdul Qadir bin Abdul Aziz, yang juga ditemani pentarjem kita ada Ustadz Abdul Mujib. Insya Allah akan dilanjutkan kembali di edisi yang akan datang. Akhirnya saya Heru yang bertugas mewakili Syekh Isom Abdul Qadir bin Abdul Aziz, juga mutarjim kita Ustadz Abdul Mujib, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.